Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertemuan kedua ya. Masih halaman 5, betul? Atau sudah halaman 6, Pak Eko? Masih 5. Paragraf terakhir, betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamu Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa ja'ala al-fawza bil jannati wan najata minan nari la yahdha bihi illa as-sabirun. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa kesuksesan meraih surga dan selamat dari neraka tidak akan mungkin dicapai kecuali oleh orang-orang yang mau bersabar. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Artinya, sesungguhnya hari ini aku memberi balasan untuk mereka. Bima sabaru, dikarenakan sikap sabarnya, annahum humul faizun, yaitu merekalah orang-orang yang sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia di akhirat maksudnya adalah masuk surga dan selamat dari siksa neraka. Karena memang untuk masuk surga diperlukan kesabaran menjalankan ketaatan kepadanya. Agar selamat dari neraka diperlukan kesabaran meninggalkan yang dilarang olehnya. Nabi Muhammad SAW menyatakan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga dipagari dengan hal-hal yang tidak disuka. Maka perlu kesabaran dari kita melawan hal-hal yang tidak disuka itu. Yang namanya beribadah selalu ada tantangannya. Pasti banyak hal yang membuat dan membuat berat. Tapi bagi mereka yang bersabar itu akan terasa mudah. Dosa pun demikian. Memang disenangi dan disukai oleh nafsu, maka dikatakan hawa nafsu. Bagi mereka yang tidak bersabar, menahan diri, akhirnya terbawa dan terus-menerus melakukan dosa. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Qala rahimallahu ta'ala wa akhbara ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengkhabarkan, anna daf'as sayyi'ati billati hiya ahsan taj'alul musii'a ka'annahu waliyyun hamim. Membalas sikap buruk justru dengan sikap yang terbaik, bukan hanya sikap baik tetapi billati hiya ahsan, sikap yang lebih baik. Taj'alul musii'a, itu akan mengubah orang yang sebelumnya benci dan tidak suka, ka'annahu waliyun hamim, menjadi orang yang paling dekat. Ya. Mencintai, menyayangi, dan punya loyalitas tinggi. Dan pilihan sikap seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sabarnya luar biasa. Bisa dibayangkan, seseorang melakukan perbuatan buruk terhadap kita, menjelek-jelekkan, menfitnah, menzalimi, tapi justru sikap kita adalah sikap yang baik kepada orang tersebut. Dia menjelek-jelekkan, kita memuji-muji. Dia menzalimi, justru kita tolong dia saat susah. Dia memaki-maki, kita doakan kebaikan. Siapa yang bisa melakukannya kecuali orang yang sabar? Karena pembawaan dan watak manusia ingin membalas keburukan dengan keburukan juga. Bahkan bila mampu lebih buruk lagi. Maka tidak sedikit orang punya prinsip, kalau seseorang itu berbuat jahat kepada saya bisa lebih jahat dari dia. Orang-orang yang bersabar justru 180 derajat kebalikannya. Orang berbuat jahat kepadanya malah dibalas dengan kebaikan. Itu pahalanya luar biasa. Siapa contoh dan teladan kita? Ya tentu yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sepanjang sejarah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kan yang dipilih. Berapa banyak orang yang sudah melakukan kejahatan tapi dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru diberi kebaikan. Mau bicara yang mana ini? Dari orang-orang Taif, kabilah Thaqif yang pernah mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilempari dan diejek-ejek oleh anak kecil, justru didoakan kebaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Allahummaghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, dimohonkan ampunan. Nabi Muhammad memohonkan ampunan dan itu bukan main-main, itu serius. Dan Nabi Muhammad mengatakan qaumi, itu kaum saya sendiri. Tidak kemudian dijadikan, oh itu musuh saya. Tetap itu kaumku. Dikasih uzur lagi, fa innahum la ya'lamun. Mereka itu enggak tahu saja ya Allah. Ya. Kemudian pada waktu Fathu Makkah, ya. Pada saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memaafkan penduduk Mekah yang sebelumnya bertahun-tahun, kurang lebih 20 tahun lamanya, mereka memusuhi, membenci, mengusir, memerangi, bahkan membunuhi para sahabat, dimaafkan semua. Pada waktu perang Hunain, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam justru membagi-bagikan harta pampasan perang itu lebih banyak kepada mereka yang baru masuk Islam. Orang-orang yang dulunya sebagai tokoh barisan paling depan yang menentang Islam, dikasih kebaikan. Fulan dikasih 100 ekor onta, si Alan dikasih 100 ekor onta, yang sana 100 ekor onta, yang ini dikasih 50 ekor onta, tapi dia justru, kok masa saya 50, yang lain 100, ya udah 100. Ya. Itu kan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memaafkan, berlapang dada. Orang-orang yang sebelumnya menjadi musuh, justru menjadi sahabat karib dan loyalnya luar biasa kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sebut saja Umar ibn al-Khattab, ya, Suhail bin Amr, Amr ibn al-As, Ikrimah bin Abu Jahal, ya. Kemudian Thumama bin Uthal, ya. Abu Sufyan ibn Harb, Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalid ibn al-Walid. Itu kan dulunya para komandan dan jenderal lapangan dalam peperangan-peperangan. Tapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memaafkan, menerima mereka, diberi kebaikan, didoakan. Setelah masuk Islam, hasuna islamuhum. Islamnya sangat baik. Mereka kokoh, punya sabat yang luar biasa. Para sahabat kemudian meniru, mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam, ulama salaf kita pun demikian. Membalas keburukan dengan kebaikan. Bukan cuma dengan kebaikan, tetapi kalau bisa lebih baik dari itu, kenapa tidak? Selain dapat pahala, ya, di dunia dan di akhirat, pahala di akhirat itu lebih berlipat-lipat, dan juga merubah sikap. Yang sebelumnya membenci, akan mencintai. Yang dulunya ingin berkhianat, justru menjadi orang yang paling amanah, dan itu terbukti di dalam sejarah. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, seorang sahabat dan khalul muslimin, itu pamannya orang Islam. Katibul wahyi, termasuk yang menulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang betul sebelumnya menentang Islam. Ya. Tapi setelah masuk Islam dipercaya oleh Nabi alaihi salatu wasallam. 20 tahun menjadi gubernur di negeri Syam. 20 tahun menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apalagi Al Hasan bin Ali kemudian secara sukarela, ikhlas hati, dan itu sudah diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam mengalah, menyerahkan tampuk kepemimpinan satu-satunya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Cara beliau memimpin, bayangkan selama 40 tahun, 20 tahun menjadi gubernur, 20 tahun menjadi khalifah, tidak pernah ada gejolak di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, setelah Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal baru ya, ada ketidakpuasan-ketidakpuasan yang disampaikan secara terang-terangan, kemudian muncul pemberontakan dan seterusnya. Tapi semasa Muawiyah bin Abi Sufyan memimpin, ya, suasana tenang. Kenapa? Cara ini yang beliau gunakan. Cara ini yang beliau gunakan. Beliau kepada orang-orang yang membenci, itu tidak dimusuhi. Orang-orang yang tidak suka, bukan kemudian justru dijauhkan. Tapi justru dirangkul, dikasih kebaikan. Ya. Orang-orang yang sebelumnya benci, itu akhirnya menjadi orang yang setia kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu selaku khalifah. Faqala Allahu azza wa jalla berfirman, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah." Baik dan buruk itu enggak mungkin disamakan. Berbeda jauh. Idfa' billati hiya ahsan. Maka balaslah perbuatan buruk itu dengan yang baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. Maka nantinya, seseorang yang memiliki kebencian dan permusuhan denganmu akan berubah itu. كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Seakan-akan dia menjadi waliyun, seorang wali yang hamim, hangat. Maksudnya apa? Dekat sekali, rekat. Nah, jangan lupa bahwa ayat ini itu diamalkan dan diterapkan di semua lini kehidupan. Pada setiap lapisan masyarakat. Jangan berpikir bahwa ayat ini hanya dipraktekkan untuk orang-orang yang terang-terangan membenci. Jangan lupa bahwa dalam ikatan yang terdekat sekalipun ada kebencian. Saya kasih contoh. Ya. Karena contoh seperti ini banyak dan terus berulang. Ya. Orang tua tidak sedikit yang curhat, menyampaikan keluhan tentang anak-anaknya yang sedang berusia remaja. Anak-anak yang melakukan pemberontakan. Duduk sini. Ya, anak-anak yang melakukan pemberontakan, baik yang putra maupun putri, karena yang mengalami problematika itu bukan hanya remaja putra, remaja putri pun sama-sama remaja, pubertas, sedang usia-usia yang rawan, usia 14, 15. Sampai 17, 19. Itu kan ada konflik namanya antara anak dengan orang tua. Banyak orang tua mensikapinya bertolak belakang dengan ayat ini. Malah semakin keras, malah bertambah kaku. Ada lagi yang ekstrim, tidak menganggapnya anak lagi. Diusir dari rumah, gak boleh pulang, ya. Didoakan jelek, dilaknat, tidak diakui sebagai anak dan seterusnya. Banyak orang tua melakukan yang seperti itu. Cobalah ingat ayat ini. Idfa billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ada orang tua saking jengkelnya, handphone itu direbus di depan anaknya. Direbus itu. Dimasukin di panci, pancinya dikasih air, mendidih. Bener anggo HP. Ada yang membanting handphone itu di depan anaknya. Ada yang dipukul pakai palu handphone ya sampai remuk. Itu masalah handphone. Ada lagi yang motor. anaknya keluar jalan sana pulang malam, ditunggu, dipukuli anaknya, motornya dirembok juga di depan anaknya. Seperti itu, nggak mungkin lah akan baik. Mustahil kalau caranya seperti itu. Dia luka, ditambah luka. Ya. Dia yang sedang ingin mendapatkan kasih sayang lebih, ya, justru disiram dengan benci. Wow, nyala-nyala akhirnya. Yang saya sampaikan ini nyata. Rangkuman dari sekian banyak orang tua yang mengeluhkan, ya kan. Kemudian merasa berat dengan kondisi anak. Wah, anakku saiki Ustaz rambutnya abang kabeh. Ini baru seminggu yang lalu saya ditelepon dari luar Jawa. Wah, ya sudah di tempat Ustaz aja ya, enggak bisa seperti itu, Pak. Masalahnya bukan di anak atau di saya. Iya. Bukan kemudian kalau dibawa di tempat saya kemudian terus sembuh, bukan itu. Itu akar masalahnya bukan itu. Tapi akar masalahnya adalah coba perbaiki komunikasi dengan anak. Kalau komunikasi dengan anak sudah diperbaiki, enggak usah dibawa ke sini, di rumah aja sembuh insyaallah. Tapi kalau kemudian dibawa ke sini, dipikirnya hidayah itu saya yang punya, saya yang ngasih, saya yang bagi-bagi, ya itu udah masalah baru. Itu. Lah, jenengan bagaimana kalau misalkan itu udah enggak mondok udah 2 tahun, rambutnya jadi merah semua. Tiap hari cuma minta uang tuh beli pulsa data. Ya kan motornya CB dimodifikasi. Knalpotnya di seperti itu kan. Tiap malam pulangnya jam 1, jam 2. Capek lelah kami nunggu dia pulang Ustaz. Kadang tak datengin ke tempat nongkrongnya. Saya malah dibentak-bentak. Ya pertanyaan sederhana. Kalau anak seperti itu jenengan selama ini. Ya tak marahin. Nah itu masalahnya keliru. Kok ayatnya jelas? Idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dirangkullah, diajak bicara, minta maaf. Jangan sombong. Ya. Karena bagaimanapun juga anak seperti itu ya akibat dari sikap orang tua juga. Mau nyalahin siapa? Wong yang didik orang tua, yang ngasih contoh orang tua, yang ngarahkan orang tua. Udahlah mengalah, merendah sebentar, le, bapak salah, bapak keliru. Iya kan? Atau mbak, ya selama ini kami selaku orang tua yang salah keliru. Dan, wah, udah dengarkan aja. Biarkan dia keluar. Mengata-ngatain, mencaci maki, sabar. Biarkan semua yang ada dalam isi hatinya itu, brol. Gitu. Hari ini dicaci maki, besok dipisu-pisui. Oleh anak ini. Dengarkan. Barakallahu fik jazakallahu khair, astagfirullah. Ya, abi yang salah. Sudah abi yang ngaku, abi salah. Udah kamu dari kecil udah tak suruh mondok dari 4 tahun, 5 tahun. Kamu tak kasih ini segala. Sudah abi yang salah. Makanya abi itu. Iya lah abi yang salah. Sudah, mau sampai kapan sih dia mau teriak-teriak dan mencaci maki itu. Udah nanti kalau sudah berdol semua, sudah puas. Insya Allah nanti akan tiba saatnya. Asalkan orang tua itu ikhlas ingin merangkul. Ya. Tapi akan berbeda kalau misalkan orang tuanya juga tidak ikhlas merangkul. Ya kan? Anaknya udah mencaci maki malah di bilang wes puas le terus puas beda intonasinya sudah beda hasil kan itu idfa billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Hidup bertetangga juga sama, kita punya tetangga bencinya bukan main sama kita, diwelek-welek, dicaci maki, dihina-hina, difitnah-fitnah, jangan dibalas dengan keburukan. Kasih dia uang, kasih dia hadiah, didoain, dia sakit, dijenguk. Anaknya sakit, dijenguk. Yakin dengan firman Allah Azza wa Jal. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Sama orang tua begitu juga. Ada orang tua gak suka dengan anaknya karena ngaji. Karena ingin mengamalkan sunnah Nabi SAW. Udah dibaikin terus saja. Teman kerja juga seperti itu. Dalam kehidupan rumah tangga suami istri pun sama. Kakak beradik pun demikian juga. Sama. Ayatnya ini berlaku untuk siapa saja. Dan tadi jangan lupa. Prakteknya kan sudah. Sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kurang apa sih? bencinya orang-orang musyrik Mekah kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya, kurang apa juga yang dimusuhi Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Tapi Nabi Muhammad, ya, balas sikap mereka dengan apa? Dengan kebaikan. Tapi itu tadi ada kelanjutan ayatnya itu. Ada kelanjutan ayatnya. Taifa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ada kelanjutannya. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul hazzin adzim. Ya, kelanjutan ayatnya apa? Wa ma yulaqaha, dan tidak ada yang mampu melakukan hal ini, illa alladzina wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru, kecuali oleh orang-orang yang sabar. Ya kan? Kalau anak muda zaman sekarang katanya apa, sabar skill tinggi, ya kan? Ada lagi yang skill dewa katanya. Maksudnya apa? Ya memang kualitas sabar yang luar biasa. Ya, umumnya orang ya dilukai sedikit aja sudah murup, ya kan? Cuma ucapan seloroh, seloroh itu nggak serius-serius amat, hanya bercanda lah. Itu masuknya dalam hati jeru banget itu, seret itu, ora hilang-hilang, ya kan? Kayak apa namanya, kayak dipendam betul itu, seperti itu. Itu padahal hal yang sepele. Orang cuma berseloroh, hanya apa, bercanda. Na'udzubillah, tidak seperti itulah. Qala rahimahullah, wa'allakal maghfirata wal ajra bil amali salihi was sabri wa dzalika 'ala man yassarahu 'alaihi yasirun. Nah, nanti kan pertanyaan berikutnya, terus piye yo carane ben iso dadi wong sabar? Lah ini kitabnya sedang kita baca. Kan begitu. Kan begitu. Karena apa, saya yakin semua orang apa bercita-cita, kalau enggak dibilang bermimpi, punya kesabaran yang luar biasa. Maka pertanyaannya adalah bagaimana caranya biar kita bisa bersabar? Nah ini kitab Ibnul Qayyim ini dibaca. Walaupun hanya ringkasannya, insya Allah sudah lebih dari cukup untuk bekal, ya, namanya aja Uddatus Sabirin. Apa artinya Uddatus Sabirin, Mas Danu? Apa? Uddah itu apa? Uddatus Sabirin. Apa artinya, Mas Danu? Orang duwe HP kok masalahnya. Mas Tomben apa, Mas Tomben? Uddatus Sabirin apa artinya? Uddah itu apa? Pak Budi, Pak Eko tadi udah ditanya tadi. Apa? Teknik. Teknik ya? Skill ya? Apa? Muhammad apa? Apa Muhammad? Uddatus Sabirin apa artinya Muhammad? Santri ini harus ditanya ini. Hasan Husain ada gak? Hasan Husain, Sen? Ah, itu, oh, kok malah tunduk? Apa, Sen? Hasan dulu, Sen. Apa artinya Uddatus Sabirin ya, Hasan? Abdurrahman? Jangan sebut binnya ya. Abdurrahman? Jangan tunduk, Abdurrahman. Apa artinya Uddatus Sabirin? Terus apa lagi nih santri yang sedang liburan ini? Siapa? Mustafa, Mus. Ya Mustafa. Yahya. Beringos wis tumbuh lo ya. Tambah tua lo kamu ya. Uddatus Sabirin apa artinya? Oh, ini Mustafa sini. Itu siapa nih sana? Husain. Putranya Pak Rashid mana? Oh, belum datang. Siapa lagi nih? Siapa konjongmu lagi mus yang belum datang ini? Ini siapa? Lukman. Ini kok Lukman? Lukman bapaknya. Nif. Apa Nif? Uddatus Sabirin. Sing santri yang kudu jawab ini. Siapa lagi? Apa Husain? Mana Husain? Yang diajak Pak Win. Hasan tahu bahwa Husain gak ada. Mana? Wih, ini delik kamu nih, Sen. Apa Sen? Uddatus Sabirin apa artinya? Wa iddulahum uddatan. Apa? Uddah itu apa? Oh, seru. Apa? Sangu. Ah. Nek pas babakan sangu, paham anak-anak ini. Sangu bi. Jadi uddah itu apa artinya? Bekal atau sangu. Bekal untuk apa? Untuk bisa menjadi orang-orang yang sabar. Kitab ini ditulis oleh Ibnul Qayyim. Kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengaitkan ampunan dan pahala dari beramal saleh dan sabar. Wa dzalika 'ala man yassarahu 'alaihi yasirun. Dan itu sangat mudah dan akan ringan bagi yang Allah berikan kemudahan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta. Faqala Allah taala berfirman, illa alladzina sabaru wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang sabar dan beramal saleh. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat banyak. Qala rahimallahu fa khairu aishin. Kehidupan yang terbaik. Adrakahu su'ada. Akan bisa diraih dan dicapai orang-orang yang beruntung. Bisabrihim, dengan cara sabar. Jadi kalau ingin tingkat dan kualitas kelayakan hidup itu tertinggi, ya punya status dan kualitas hidup yang terbaik, ya sabar intinya. Wa taraqau ila a'lal manazili bisyukrihim. Dan mereka akan terus naik menuju puncak yang tertinggi dengan cara bersyukur. Fasaru baina janahai sabri wa syukri. Maka mereka akan menempuh perjalanan dengan menggunakan dua sayap sekaligus, sabar dan syukur. Ila jannatin na'im, menuju surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan untuk siapa yang dikehendakinya saja. Wallahu dzul fadlil azim. Allah adalah zat yang maha memiliki keutamaan yang sangat besar. Walamma kana al-imanu nisfain, iman itu ada dua bagian. Nisfun sabrun, bagian pertama sabar. Wa nisfun syukrun, bagian yang kedua syukur. Artinya iman itu ada dua bagian, ya. Separuh sabar, separuh syukur. Maka kana haqiqan 'ala man nasaha nafsah. Maka sudah sewajibnya bagi orang yang sayang kepada dirinya sendiri. Wa ahabba najataha, dan ingin selamat. Wa athara sa'adataha, dan mengupayakan bahagia. An la yuhmila hadzainil aslainil azimain, untuk tidak meremehkan dua dasar yang sangat besar ini. Wa la ya'dilu, dan jangan sampai dia berpaling menjauh. An hadzaini tariqainil qasidaini, dari dua jalur yang lurus ini. Liyaj'alallahu yawma liqa'ihi ma khairil fariqaini, supaya Allah Subhanahu wa taala memilih dirinya pada hari berjumpa dengannya bersama golongan yang terbaik dari dua golongan yang ada. Karena besok pada hari kiamat kan cuma tinggal dua golongan, ya kan? As-su'ada wal asqiya. Golongannya orang yang beruntung dengan orang yang celaka. Untuk bergabung bersama golongan orang-orang yang beruntung dan bahagia, ya perlu dua hal, sabar dan syukur. Fakadzalika wudi'a hadzal kitab. Oleh karena itu kitab ini ditulis litta'rif, untuk menjelaskan bisyiddatil hajati, betapa besar hajat dan keperluan kita. Wadharurati ilaihima, dan keperluan kita terhadap sabar dan syukur. Wa bayani tawaqqufi sa'adati dunya wal akhirati 'alaihima. Di dalam kitab ini nanti akan dijelaskan bahwa kebahagiaan di dunia dan di akhirat sangat tergantung pada dua hal ini. Apa itu? Sabar dan syukur. Ya. Dan itu berbanding lurus, ya. Semakin besar sabar dan syukurnya, semakin besar bahagianya. Ketika seseorang merasa menderita, hidupnya susah, itu karena sabar dan syukurnya yang lemah. Faja'a kitaban, maka kitab ini hadir menjadi sebuah kitab jami'an, yang lengkap. Hawiyan, yang sifatnya menyeluruh, nafi'an dan bermanfaat. Fihi minal fawaid, Di dalam kitab ini banyak sekali faedah-faedah. Ma huwa haqiqun yang layak ala an yu'adha alaihi bin nawajid. Untuk digigit kuat-kuat dengan geraham. Wa tusanna alaihi al-khanasir. Dipegang dan digenggam kuat-kuat dengan jari jemari. Mumti'an liqari'ihi. Yang membaca akan merasa senang. Sarihan linnadhiri fihi. Itu akan jelas bagi orang yang mempelajarinya. Musallian lil hazin. Menghibur orang yang sedang sedih. Munahhidan lil muqassirin. Membangkitkan semangat orang yang selama ini masih biasa-biasa saja. Muharridan lil musyammirin. Dan menjadi motivasi bagi mereka yang selama ini sudah bersemangat ibadah. Fa inna fihi. Karena di dalam kitab ini dzikra aqsami sabri. Akan diterangkan berbagai macam bentuk-bentuk kesabaran. Wa wujuhi syukri. Dan aspek-aspek bersyukur. Wa anwa'ihi. Dan seperti apakah bersyukur itu? Wa faslun niza' wa faslan niza' fit tafsili bainal ghani syakiri wal faqiri sabiri. Di dalam kitab ini juga akan diterangkan secara lengkap ya, sehingga kita bisa mengerti mana yang benar sesungguhnya. Siapa yang lebih baik? Orang kaya bersyukur atau orang miskin bersabar? Wa dzikra haqiqati dunya wa ma matsalaha Allahu wa rasuluhu wa salafus salihi bihi. Di dalam kitab ini juga nanti akan diterangkan hakikat kehidupan dunia dan perumpamaan-perumpamaan yang diberikan Allah, diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan as-salafus salih. Ada 20 lebih ya, permisalan kehidupan dunia akan disebutkan di dalam kitab ini. Wal kalama ala sayri hadhil amsal, dan kita akan berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan tadi. Wa mutabaqataha li haqiqatil hal, dan apa sih relevansinya dengan kondisi nyata kehidupan kita. Wa dzikra ma yudzammu minad dunya wa yuhmad, dalam kitab ini nanti juga akan dibahas dunia yang tercela dan dunia yang terpuji. Artinya tidak semua dunia itu tercela, tetap juga ada yang baik. Apa saja akan diterangkan dalam kitab ini. Wa ma yuqarribu minha ilallahi wa yub'id, dalam kitab ini juga akan diterangkan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan apa yang membuat kita jauh dari Allah. Wa kaifa yashqa biha man yashqa, dan akan diterangkan kenapa bisa orang celaka. Wa yas'adu biha man yas'ad, dan bagaimana caranya orang bisa bahagia. Wa ghaira dzalika minal fawaid, dan masih banyak faedah-faedah lain. Allati la takadu tadhfaru biha fi kitabin siwah, sesuatu yang mungkin sulit untuk Anda temukan di dalam kitab selain ini. Samaituhu, kata Ibnu Qayyim, kitab ini saya beri judul Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin, ya, bekal untuk orang-orang sabar dan bersyukur. Wallahul mas'ulu, hanya kepada Allah kita meminta an yaj'alahu khalisan mudniyan min ridah, menjadi amalan yang ikhlas, kemudian mendekatkan pada ridhonya. Wa an yanfa'a bihi mu'allifahu, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang menulis. Wa katibahu, yang menyalin. Wa qari'ahu, yang membaca. Innahu sami'ud du'a wa ahlur raja'i wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar doa dan yang maha mengabulkan harapan. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada inti pembahasan al-babul awal, menjelaskan tentang definisi sabar dan juga bentuk-bentuk penggunaan dalam percakapan sehari-hari. Baik, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.